Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Masih kita membahas tentang makna doa. Bahwa makna doa adalah talab wassual. Talab meminta. Soal juga meminta. Seringkali kalimat da'a yad'u du'aan, atau kalau dijamakkan mereka berdoa yad'una atau tad'una dalam Quran dan Sunnah. Demikian pula dalam kalam al-Arab, dalam ucapan orang-orang Arab. Demikian pula dalam ucapan para ulama, semua biasa memaknakan doa dengan meminta. Sudah sebutkan contoh-contohnya, ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya. Sampai pada hadis Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan. Ini doa bukan? Hah? Doa. Tapi di dalamnya berisi inni as'aluka, aku meminta. Inni as'aluka, aku meminta kepadamu. Bi anna lakal hamd, dengan perantaraan memuji engkau. Boleh mengambil perantara dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dengan la ilaha illallah, bisa dengan apalagi, semua dengan amal saleh, termasuk dengan al-fatihah. Barakallahu fikum. Boleh, bahkan bukan boleh, disuruh. Bahwa al-fatihah itu, barang siapa yang berdoa dengannya akan dikabulkan. Barang siapa yang berdoa dengannya akan dikabulkan. Asyahid, tetapi yang jadi pembahasan sekarang adalah kalimat as'aluka, aku meminta kepadamu. Hadis ma'ruf sahih, rawahu Abu Dawud dan juga Tirmidzi dan juga Imam Hakim dalam Mustadrak, wa sahahahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi an Anas radhiyallahu taala anhu. Hadis lain, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan memuji bahwa engkaulah Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau, yang ahadus samad, yang esa, as-samad, tempat bergantung, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak beranak dan tidak diperanakkan artinya tidak memiliki al-walid wal-walad, tidak memiliki bapak, tidak memiliki anak. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak memiliki satu pun yang sebanding dengannya, tidak memiliki tandingan yang seimbang dengannya. Dialah yang satu-satunya. Berarti ini juga meminta. Allahumma inni as'aluka, aku meminta kepadamu. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa doa adalah meminta. Sudah sebutkan tadi, apakah semua minta berarti doa? Tergantung. Kalau memintanya pada manusia, pada perkara-perkara yang mampu dikerjakan oleh manusia, itu bukan doa. Tetapi kalau meminta sesuatu yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah, maka itulah doa. Apa istilahnya dalam usul fiqih? Hah? Meminta dari al-asfal ilal a'la. Doa itu meminta dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah tidak disuruh, tidak disebut dengan doa. Tidak disebut dengan doa. Baik. Barakallahu fikum. Wa amsalu hadza fil kitab wa sunnati akthar min an yuhsa. Kata Syekh rahimahullah, kata syarih yang menjelaskan kitab tauhid, bahwa ayat-ayat hadis-hadis yang seperti ini terlalu banyak untuk disebutkan seluruhnya. Terlalu banyak untuk disebutkan seluruhnya. Tentang masalah ad-du'a. Alladhi huwa as-su'al wa talab. Yang doa itu merupakan permintaan dan permohonan. Doa adalah permintaan dan permohonan. Itu dalilnya terlalu amat sangat banyak. Artinya kata beliau, aksar min an yuhsor, terlalu banyak untuk semua disebutkan di sini. Sehingga tidak ada yang mengingkari seluruh para ulama bahwasanya kalimat da'a yad'u tad'una yad'una maknanya adalah memohon. Faman jahada kauna su'al wa talab ibadah. Sekarang siapa yang mengingkari bahwa permohonan kepada Allah merupakan ibadah? Siapa yang berani mengingkari bahwa permohonan dan doa kepada Allah disebut sebagai ibadah? Siapa yang mengingkarinya? Faqad sadaman nusus, berarti dia telah menentang semua dalil tadi dan yang kemarin kita baca dan yang belum disebut yang sekian banyaknya. Di samping menentang dalil-dalil, wa khalafal lughah, berarti dia juga menyelisihi lughah, menyelisihi bahasa Arab. Berarti dia enggak mengerti makna doa secara bahasa Arab. Wa isti'malul umma salafan wa khalafan, berarti dia juga tidak mengerti bagaimana umat ketika memakai lafaz doa. Yad'u, yad'una, tad'una. Apa yang dimaksud oleh umat ketika mereka memakai kalimat doa? Berarti dia enggak ngerti. Kalau saja dia tahu apa yang dimaksud oleh ummah ketika mereka berkata doa yad'u, atau ketika disebutkan dalam ayat-ayat dan hadis-hadis atau kalamul ulama, ketika mereka menyebutkan doa, ketika Quran menyebutkan doa, ketika hadis menyebutkan doa, apa yang dimaksud? Semuanya seringkali bermakna talab wassu'al, bermakna meminta dan memohon. Maka siapa yang memohon kepada selain Allah perkara-perkara yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah, berarti dia adalah seorang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma taqaddama min kalam Syekhul Islam, adapun apa yang telah lewat dari ucapan Syekhul Islam rahimahullah dan juga diikuti oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu anna du'a naw'an, bahwa doa itu ada dua macam. Ada doa mas'alatin wa doa ibadah, doa mas'alah dan doa ibadah. Wa ma dzakara bainahuma min at-talazum, dan apa yang diterangkan oleh keduanya tentang keterkaitan antara doa mas'alah dengan doa ibadah. Wa tadammunu ahadihima, dan juga apa yang dibahas oleh beliau-beliau bahwa yang satu mengandung yang lain. Doa mas'alah mengandung doa ibadah, doa ibadah mengandung doa masalah. Fadzalika bi'tibar kauni dzakir wattali wal musalli wal mutaqarrib bin nusuki. Maka itu jika kita melihatnya dari sisi orangnya yang berzikir, attali yang membacanya, al musalli yang mengerjakan salat, al mutaqarrib yang sedang bertaqarrub dengan berbagai macam nusuk. Wa ghairihi, dan lain-lainnya. Taliban fil ma'na, semuanya meminta secara makna. Perhatikan papan tulis. Sudah lewat bahwa doa ada dua macam. Doa masalah dan doa ibadah. Apa perbedaannya? Masih ingat? Doa masalah itu berdoa dengan meminta, ya Allah, ya Rabbi, aku minta ini, minta itu. Baik. Adapun doa ibadah, salat, puasa, itu juga doa. Yang biasanya kalau yang atas diterjemahkan memohon. Kalau yang ini doa ibadah diterjemahkan menyeru. Menyeru Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata beliau, fadzalika bi'tibar, pembahasan tadi itu bi'tibar da'inya, orangnya. Jika dilihat dari orangnya, maka sesungguhnya kedua-duanya meminta. Kenapa kedua-duanya meminta? Yang ini jelas memohon, artinya meminta. Bagaimana yang ini? Kenapa dia sholat? Kenapa dia puasa? Kenapa dia baca Quran? Memohon juga, yaitu meminta pahala. Sahih? Meminta pahala apa enggak minta pahala? Mengharapkan dari Allah keridhaan atau tidak mengharapkan? Mengharapkan. Maka itu juga berarti talib. Taliban. Taliban lillah. Ini juga talib. Meminta. Nah. Walhamdulillah. Fayadkhul fi musamma du'a bihadzal i'tibar. Maka dengan ini, dengan i'tibar ini, kedua-duanya termasuk dalam permohonan. Yang mengangkat tangannya dan berkata rabbik firli, dia sedang berdoa. Yang sedang baca Quran, dia juga sedang berdoa. Loh, dia enggak meminta kok? Iya, tetapi ibadahnya dia karena meminta pahala, karena mengharapkan keridhaan, karena mengharapkan balasan yaumul qiyamah, mengharapkan jannah ila akhirih. Itu juga makna doa. Wa qad syara Allahu ta'ala fi shalati syar'iyyah min du'a'il mas'alah ma la tasihhu shalah illa bihi. Bahkan salat itu sendiri di dalamnya ada perintah untuk meminta. Dalam salat ada perintah untuk meminta dan tidak sah salatnya kalau enggak dibaca. Iya, Pak, ya. Seperti ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Siapa yang salat tanpa Al-Fatihah tidak sah. Berarti dalam salat sendiri ada mengandung permintaan dan doa. Yang la tasihhu shalah illa bihi, dan tidak sah salat tanpanya. Kama fil Fatihah, sebagaimana dalam Al-Fatihah. Wa baina sajdatain, sebagaimana ketika duduk di antara dua sujud. Rabbighfir li warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Wa fi tashahhud, dan dalam tashahhud diajarkan di dalamnya juga meminta. Apa saja yang diminta dalam tashahhud? Meminta salawat untuk Nabi Muhammad SAW, minta barakah Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Demikian pula meminta keselamatan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba yang saleh. Itu juga doa. Dan juga setelah tasyahud disuruh juga untuk berdoa. Hah? Untuk berlindung dari arba', berlindung dari empat perkara. Apa saja? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Apa hukumnya baca doa ini? Wajib. Walaupun bukan rukun, dia wajib. Barakallahu fikum. Ala qaulin min al-ulama, menurut pendapat para ulama. Baik. Kembali pada kitab. Berarti dalam ibadah-ibadah yang sesungguhnya bukan doa masalah tapi doa ibadah, ternyata juga di dalamnya terkandung permohonan-permohonan. Wa dzalika ibadatun, dan itu adalah ibadah keruku' was sujud. Fatadabbar hadzal maqam. Maka berarti dengan ini sangat jelaslah bahwa doa adalah ibadah. Dan di antara ibadah mengandung doa. Tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Doa adalah ibadah, dan ibadah mengandung doa. Ima langsung, wa ima tidak langsung. Ibadah mengandung doa yang langsung, seperti sholat. Di dalamnya ada kalimat ihdinash shiratal mustaqim. Doa, langsung. Tersebut di dalamnya doa. Yang tidak langsung, seperti baca Quran. Enggak ada kalimat permintaan, tetapi hakikatnya dia sedang meminta pada Allah SWT pahala di sisinya. Sedang mengharapkan jannah, sedang mengharapkan keridhaan ila akhirih. Fatadabbar, maka perhatikanlah hadzal maqam. Yatabayyan laka jahlul jahilina bitauhid, dengan ini akan jelaslah kebodohan mereka-mereka yang tidak mengerti tauhid. Orang berdoa pada selain Allah dikatakan syirik, tidak paham. marah-marah. Masa syirik? Kami kan enggak menyembah dia. Loh, jadi doa itu bukan beribadah, bukan menyembah. Mengangkat tangan terus memanggil ya wali fulan, ya habib fulan, apa itu bukan syirik? Kaum muslimin, kaum muslimat, wabil khusus antum thullabul ilm, para pencari ilmu, bahwa nasihat para ulama, nasihat para imam, imam ahlu sunnah, untuk jangan berdoa pada selain Allah, karena dikhawatirkan kalian terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan dikhawatirkan akan gugur amalan-amalan kalian. Karena Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kalian berbuat syirik, akan gugur semua amalan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah. Semoga Allah berikan bimbingan dan hidayah pada seluruh kaum muslimin agar mereka memahami tauhid. Wa mimma yubayyin hadzal maqam, dan di antara yang lebih menjelaskan kedudukan ini, wa yaziduhu idahan, dan menambah kejelasan, adalah ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Perhatikan ucapan beliau dalam makna ucapan Allah Subhanahu wa taala, qul ud'u Allah aw ud'u ar-rahman ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna. Katakan, kata Allah, ud'u Allah, berdoalah kepada Allah. Aw ud'u ar-rahman, atau panggillah ar-rahman. Siapapun yang kalian berdoa padanya, maaf, nama apapun yang kalian panggil dengannya, maka sungguhnya dia, Allah, memiliki nama-nama yang baik. Doa apa ini? Doa masalah atau doa ibadah? Atau kedua-duanya? Hah? Kedua-duanya, sahih. Am, hendaklah kalian menyeru Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Apakah memanggilnya dengan nama Allah atau memanggilnya dengan nama Rahman? Silakan. Ud'u Allah aw ud'u Rahman. Panggil dengan nama Allah atau panggil dengan nama Rahman. Dengan nama apapun kalian panggil, sesungguhnya Allah memiliki asmaul husna. Dan biasanya dicontohkan, diajarkan memanggil dengan nama-nama yang sesuai dengan apa yang kamu minta. Ampunilah aku, maka panggil dengan nama Ghafurur Rahim. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah kami. Kalau meminta rezeki, maka panggil Ar-Razzaq. Ya Razzaq, ya Dzal Quwwatil Matin. Begitu. Kalau meminta apa lagi? Biasanya disebut dengan nama-nama yang berkait. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Karena minta rahmat, panggilnya Arhamar Rahimin. Wahai yang Maha memiliki rahmat. Baik. Kalimat ud'u Allah, ud'u Rahman, ayyamat tad'u, nama apapun yang kalian panggil, maka sungguhnya Allah memiliki nama-nama yang baik. Ini barakallahu fikum adalah doa. Al-masyhur annahu doa al-mas'alah. Yang masyhur dia doa mas'alah. Tetapi setiap engkau menyeru, apakah dengan doa masalah ataupun dengan doa ibadah, panggillah dengan nama-nama yang baik. Qalu, karena Nabi SAW yad'u Rabbahu, bahwa Nabi berdoa pada Rabbnya. Kadang-kadang berkata ya Allah, kadang-kadang berkata ya Rahman. Maka musyrikin mengira, dhannal musyrikun annahu yad'u ilahain. Kaum musyrikin mengira bahwa Nabi memanggil dua ilah. Yang satu namanya Allah, yang satu namanya Rahman. Maka Allah turunkan ayat ini. Demikian kata Ibn Abbas, ini sebab turunnya. Allah menurunkan ayat ini. Dzukira hadza an Ibn Abbas, disebutkan ini dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana dinukilkan dengan riwayat dan sanadnya oleh Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Demikian pula Ibn Mardawi dalam tafsirnya. Demikian pula Suyuti dalam Ad-Durrul Manthur. Bahwasanya ayat ini turun ketika Nabi kadang memanggil ya Rahman, ya Rahim, atau memanggil ya Allah. Mereka kira bahwa Nabi memanggil dua Tuhan. Maka dibantah. Bukan dua Tuhan, tetapi memiliki nama-nama yang baik. Allah, nama Allah yang paling tinggi. Ar-Rahman juga nama Allah. Dan lain-lainnya juga nama Allah SWT. Waqila, inna du'a huna bima'na tasmiyah. Ada pula yang berkata bahwa doa dalam ayat ini adalah penamaan. Silakan namakan dengan nama Allah. Silakan namakan dengan nama Rahman. Silakan namakan dengan nama-nama yang baik yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Wal ma'na ayyusmin sammaitumuh. Berarti ayat ini bermakna, nama apapun yang kalian namakan Allah, maka sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang baik. Nama apapun yang kalian panggil dengannya Allah, silakan, karena Allah memiliki nama-nama yang baik. Artinya jangan nama selain dari Asmaul Husna. Panggillah dengan nama apapun, tetapi harus dari nama Asmaul Husna yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Imma Allah wa imma Rahman. Bisa dengan nama Allah, bisa dengan nama Rahman. Maka sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang baik. Bisa dengan nama Razzaq, bisa dengan nama Arhamar Rahimin, atau bisa dengan nama Al-Qadir, bisa dengan nama sekian banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa min lawazim al-ma'na fi al-ayah wa laysa huwa 'ain al-murad. بل المراد بالدعاء معناه المعهود المضطرد في القرآن. Dan ini adalah dari konsekuensi-konsekuensi doa. Konsekuensi doa adalah memanggil. Oleh sekadar itu, mungkinkah doa tanpa memanggil? Ighfirli. Loh, kamu ngomong ke siapa itu? Ampunilah aku, ampunilah aku. Ya panggillah. Kamu minta ampun pada siapa? Maka memanggil itu adalah salah satu dari lawazimid doa, salah satu dari konsekuensi doa. Doa itu harus memanggil. Manggilnya dengan nama al-husna, dengan asma al-husna. Silakan, ya Allah ighfirli, atau Allahumma, itu Allahumma panggilan juga. Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma hdini, ila akhirih. Adapun doa, intinya doa, maknanya yang al-ma'hudul muttarid, makna yang sudah tertentu, makna yang sudah tersebut dalam Quran, doa maknanya adalah meminta. Dan kadang doa bermakna memuji. Ada doa us-su'al, ada doa us-sana. Kalau doa us-su'al diterjemahkan memohon. Kalau doa us-sana diterjemahkan menyeru. Ya Arhamar Rahimin. Ya Ilahi. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu ya Qayyum. Apa ini? Menyeru. Ya, memanggil. Menyeru itu doa us-sana. Doa us-sana. Atau diterjemahkan memanggil. Menyeru atau memanggil. Berarti doa us-su'al, memohon. Doa us-sana, memanggil. Apa contohnya doa us-sana dalam kehidupan kita atau dalam bahasa Arab? Contohnya ketika engkau memanggil orang lain. Apa dalam bahasa Arab disebutnya? Fulan, ya doa fulan, kan begitu. Undangan itu, bahasa Arabnya dakwah. Baik, dari kata doa. Atau dalam Quran. Apa Allah katakan? La taj'al du'a an-nabi ka du'aikum. Ya. La taj'al du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'd. Jangan jadikan doa rasul seperti doa kalian sesama kalian. Apa itu artinya doa di sini? Berdoa, memohon, bukan. Ini doa usana. Janganlah panggilan kepada Rasul seperti panggilan antar kamu. Mat, mat. Ya Ali. Ya Muhammad. Ya Salim. Ya Fulan. Jangan berkata kepada Nabi, ya Muhammad. Tidak boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Panggil dengan pujian. Ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Ya Khalil Allah. Jadi doa as-sana. Namanya doa as-sana. Oleh karena itu, kalau memberi nama anak-anak, hendaklah nama-nama yang baik. Jangan sampai ketika memanggil, bukan doa as-sana, tapi doa as-zam. Doa as-sana kan pujian, panggilan, memuji. Ya Muhammad, itu panggilan memuji kepada sesama kita ya. Kalau Rasulullah SAW tidak boleh dipanggil namanya saja. Harus dengan Rasulullah. Sama kita, ya Ahmad, ya Salim. Ya ini kalimat nama-namanya baik-baik, bagus. Tapi kalau ada nama, na'udzubillah, marjum misalnya. Yang dirajam. Ya marjum. Atau ya mujrim, wahai penjahat. Bagaimana mungkin engkau memanggil dengan mencerca? Oh itu namanya memang mujrim. Oh berarti salah dari sononya. Dari orang tuanya ketika memberi nama. Padahal yang namanya isim. Kenapa nama disebut dalam bahasa Arab isim? Minas su, sumu, wasm. Salah. Minas sumuwi wa minal wasm. Sumu artinya tinggi, wasm ditandai. Berarti nama itu adalah sesuatu yang menandai dan meninggikan. Meninggikan atau memuji. Oleh karena itu disebut isim. Mas muka, apa isimmu? Maka jangan yang jelek, harus mengandung dua. Satu tanda untuk membedakan dari yang lain. Yang ini Salim, yang ini Ahmad, yang ini Abdullah, ini Abdurrahman. Itu membedakan satu dengan lain. Wasm. Sedangkan sumu, meninggikannya. Dengan nama-nama yang baik. Walaupun makruh kalau nama yang mengandung tazkiyah. Mengandung tazkiyah itu mensucikan. Orang yang tidak pernah salah misalnya. Tidak boleh begitu. Tapi kalau orang soleh, tidak apa-apa. Manusia yang soleh, manusia yang baik. Nah, tapi ma'asum tidak ada. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadha al-qadr barakallahu fikum. Mawasil insyaallah fi darsil qadim. Wa baqi al-waqt turaji'un ad-dars. La'alla al-imtihan sayakunu marratan ukhra. Naktafi bihadha al-qadr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.